Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Wassalatu wassalamu ala imami ahli sofahi wal wafa qutbil anbiya wal awliya Sayyidina wa maulana Muhammadin khairid dawa likulli saqamin wada rahmatan wasyifa fi sirri wal jila wa ala alihi wa sahbihi madamatil ard wassama amma ba'du. Ayuhas sadati sadatina al-izzail fudhala ingkang kula hormati panjenenganipun para sesepuh bini sepuh para alim ulama para tokoh ingkang wajib kula hormati kula cintai ugi ingkang kula hormati bapak-bapak pejabat pemerintahan sipil TNI Polri ingkang selalu kita banggakan, bapak-bapak muspika, bapak camat, bapak danramil, bapak kapolsek atau ingkang mewakili, bapak lurah atau bapak kepala desa, sak perangkatipun, bapak-bapak RT, RW, panitia penyelenggara dalam rangka halal bihalal ingkang kula hormati, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kula jek tak ngalih mawon. Patoke kok dengkrik-dengkrik. Wong sepuh do nang isor aku nang dhuwur. Duh. Ngoten niku luwih santai kula. Arep ngomong kagok. Arep cerita akhlake Kanjeng Nabi bingung. Wong sepuh do ning isor nyong nyeritake akhlak ora weru nyong sing enom nang dhuwur iki walik-walik dadine. Ning semonten mawon nggih kene sih mboten bener. Ning kepeksa panitia wis nyediake pertama kali bungahake dadi sing gotong kursine lego. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji lan syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pinten-pinten kenikmatan ingkang sampun dipun paringaken dhateng kita sami. Rupi nikmat ingkang paling alit ngantos nikmat ingkang paling agung. Nikmat ingkang paling agung niku ingkang paling langgeng. Ananging saged ambekta napa mboten. Napa niku nikmat ingkang agung? Nikmatul imani wal Islam. Dawuhipun Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. tamamun ni'mah mautun halal imani wal islam. Puncak dari segala kenikmatan yaiku wong kang metu teko dunya iki iso nggawa iman islame ateges mautun ala husnul khatimah. Kalimah mensyukuri kathah carane, ana sing nganggo ucapan terima kasih bahasa Indonesia ini, matur nuwun cara basane, kesuwun cara setengah aluse, hatur nuhun cara sundane, sak piturute mbuh ora weruh. Ucapan ini ku enteng. Nek cara tiang sing ahli nyusun tata bahasa oleh bantuan masjid, oleh bantuan kangge rumah sakit, jasane sing nulungi niku ageng. Nek diucapke cukup matur nuwun terlalu kecil. Kalimai kok cukup matur nuwun, enteng temen. Ananging boten wenten kata yang lebih indah kangge mengingat jasanipun tiang ingkang mitulungi utawa sebab nulungi, mung kejawi matur nuwun utawi terima kasih. Nek sekadar ucapane tok niku enteng, tinggal ngucapke matur nuwun kok apa berarti sih? Ora beda tiyang ngucapake minal ahidin wal faizin. Ya sing ora iso weruh ilmune, anggepane nek muni minal aidin sing jak salaman jawabe wal faizin, sliru. Minal aidin wal faizin iku dalam rangkaian satu kalimah. Minal aidin wal faizin sing jawab padha mawon minal aidin wal faizin. Lan niku ngoten. Lan nek minal aidin terus sing jawab kaya gonggongan tok salah. Minal aidin wal faizin. Nggih, ketemu maneh minal aidin wal faizin. Yen cara wong itu siji loro. Penak. Dewene ora usah ngomong loro, sing siji penak, siji loro sebelahe telu kaya ngono mawon. Blae maneh papat lho kok ketuke niku. Terus minal ahidin wal faizin dalam satu paket. Nah ini aja kesliru nek ngucapake minal ahidin wal faizin. Ngoten niku. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, semonten ugi kalimah matur nuwun. Ingkang paling berat niku mbuahake kalimah matur nuwun, niku sing susah. Tak kei contoh sing gampangan mawon. Ana wong dikei minyak wangi. Botole top, minyak wangi ini memang top sae. Dikei iki larang. Kita hadiahi minyak. Nggih, matur nuwun. Wah, beneran iki. Leboke kantong. wetan ngalor ngidul ora dinggo. Ya wis nang botol kuwi tok wis ngetan ngalor ngidul iku menyake ora dinggo, ora dibuka. Barang sing nang sebelahe didengok kono minyak wangi ini tapi kok ora mambu apa-apa, terus takok ring awake dhewe nyung sing pilek apa sing ora. Ya ora pilek ora apa ngarang minyake ora dinggo kok nganggo minyak metune kadek endi. Tapi menawi disukani minyak terus dinggo bereng mambune wangi ben sing ora nganggo seger. Ngrasakake rasane minyak wa lho niku sing paling istimewa. Wong bisa ngucapake nglakoni kalimah matur nuwun ning tanggane kesawaban wangine matur nuwun lho niku. Nyonge sing ngucapake minal aidin wal faizin, tanggane kesawaban minal aidin wal fa, sebab minal aidin wal faizin ana buahe. Lho ngoten. Matur nuwun ana buahe. Menyake dinggo seger. Wong liwat ku rasa kodho, ya iki nyonge nggo minyak wangi. Larang sakpure ora usah kondhok. Minyak ana sing diliwati mambune mumet ya ana. Nggih mboten. Minyak mambune teng-tengan meneng grok sakpure. Pak seneng dadine sumpek wis minyak ya piye mambune ngelu. Ana maneh minyak dinggo breng seger. Luar biasa. Kok maneh jare yai wau sing nganggo penganten anyar. Wah, ora dimenyaki ben mlotot aja maneh kok dimenyaki. Nggih. Sampai ana pepatah ora ana nikmat. Ora ana nikmat kaya nikmate penganten anyar ning ora ana lara kaya larane untu. Wis cekat-cekot ngoten niku. Ora ana sing tilih. Kasete mau seneng disetel numpuk jan sakpurnya. Pomane sing zaman saiki tak gendong kemana-mana. Tak gendong karo rasaku itu ora ana gendong-gendongan. Ku untune pengpengan kuwi gendong bae. Kaya niku. Ono maneh sing zaman rumiyin seneng musik dangdutan napa niku dangdut suara kendang suaranya pribu aku ora paham apa mana-mana ngesuk nyetel dangdut suara kendang kene sik lara untu pateni tok jret kaya niku anake takok gini kok dipateni pahu wis ra kendange pecah langkang elan kene sik pengpengan kene kaya dipanteng pilihan. Aduh niku. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Nikilah kula gambarake gambare wong sing ngerti matur nuwun. Pelem wis dunceki. Beras wis diliwetake tinggal ngemplok. Nek sing ngerti matur nuwun, wah. Larang. Beras niku nek sing do waktu dadi sego, sing ngerti matur nuwun, para bapak, para ibu, larang. Nek sing mangan bocah sing wis nalar, terkadang dahare bakal gregel mripate. Temenan. Ngerti matur nuwun. Judule sepele niku matur nuwun. Begitu didahar karo bocah sing sik umur umpamane sekolah wis kelas 3 SMP wis rada nalar. Karo dahar ngregel. Ya Allah ya Rabb. simak bejane wis tur padahal wis kurang sehat awake. Bejane kanggo nyonge ngliwetke dipeksa. Ya priye maneh wong langka pembantu, mbok wis jare basan simakku mbok aja ngliwet maneh sih. Engko nyong teko nyong tak ngrewangi ngliwet poko. Keri-keri simak wis saking ngemane karo anak kok. Kaya kae bejane kanggo nyong. Mangane wis ana sambele wis ana apa dimasake dengok simake wis lemes kedengkrukan kaya kae atine gregel dengok kesele simak dengok kesele ibu melihat capeknya orang tua pengkalihipun merembet malih. Lah yo bapak isuk wis sarapan ora nyong mangkat sekolah si genah wis sarapan lah kaya bapak isuk itu kadang asal duduk seripit kopi buang isuk wis mangkat kaya dengokan kaya barangi nang kiwa tengen Honda ne utawa Suzuki ne utawa Pite sepeda ne ring pasar kaya kaya nyong roro bapak wis tukoke beras ngomah nganti orang ngliwet bejane priyembur priye bapak kringete sampai kaya kae nyong tinggal mangane tok muga-muga nyong besok dadi bocah sing bisa nyenengake wong tua niku wong sing ngerti matur enteng-entengan mawon bu nek pengajian kalian kula. Nek cara tuku obat jenengan nek murah obate kula niku esuk dumbe siji, sore dumbe siji, bedhug kaja dumbe. Lenggeh ra. Tumbas kapsul, pil, esuk dumbe siji. Kapsule sore dumbe siji, awan bedhug kaja dumbe. Aja dumbe. Ono maneh bocah setengah Pak Tomo asik. Mama, apa? Tuku gorengan teh, Mama. Ya sak kuat-kuate untumu le. Gorengan tempe Pak dipangan. Tempe goreng kaya kuwi nek gorengan tempe berarti kon mangan wojo. Lah niku. Wong karepe apik niku. Tembung niku terkadang ngoten tahu goreng lah niku tawone enak gorengan tahu wis sapa sing pak mangan ya nek lemah wis rada mending semono atos lah nek gorengan tahu kuwi waja embu nek untune waja maneh ya ora weruh nggih niku kon letak niku ora jongor bejo lho niku lah ma'asyiral muslimina rahimakumullah iki di antawisipun ditarik malih iki beras siji bae nek tiba wong mangan niku terkadang cek iso marisake bener ora kabeh terkadang umuk ora rumangsa umuk mboten rumangsa kula mboten cerita tiyang sanes niki awak kula piyamba lha nggo apa nyung critake wong liya wong nyung ora weruh iki niki kang wenten wenten awak kula piyamba mangan pena tiba gampang barang dijukuk karo kondo kaya wong ngendih rata tiba pe dijukuk la ilaha illallah sombong temen ngetirke duwite ono bisa tuku sekilo, rong kilo, telung kilo, sepuluh kilo. Apa mana sing tesan panen? Niki ora rumangsa sing ngoten niku. Dibawa arus kesombongan, akuisme, ego. Kula nate takon kalian guru kula nalika kula mondok ajar ngliwet. Santri saiki penak, santri jaman kula ngliwet dhewe ngumbah pakaian dhewe. Nek telat mangan ya mendina wong karang ngliwet dhewe. Saiki wis ana tinggal penak. Mugano akeh kurang mandiri. Nek santri biyek umbah-umbah pakaian dhewe nang kali, kali watu. Nunggone nek Jumat niku wis karo prei wis kesempatan nganggo ngumbahi. Nek apa ngliwet rata-rata santri rumiyin bisa ngliwet kabeh. Lha niku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kula takon. Guru kula niku nek badhe dahar pakaiannya meting-ting rapi necis senajan tora nyar ning rapi api banget tak perhati ake mawon dangu-dangu kula niku takon wong santri gune ora takon kesliru ojo sampai anut gebyuk ora weruh rembung niki sing kuwatirake padha anut gebyuk tapi ora weruh rembug. Jadi minal katutin to. Nggih. Kula takon. Yai, mbok kula dipun tuturi adabipun tiyang dahar. Guru kula nyandak. Nyandak. Langsung mawon. Aku ne arep mangan le, beb. Aku kanggo pakaian kang kaya mengkene iki dudu ngurmati sego. Dudu ngurmati minumane, dudu ngurmati iwake. Aku nganggo pakaian kang kaya mengkene iku aku ngerti yen sego iku makhluk. Banyu makhluk. Sego ora maregi. Ngombe kono nek Allah Taala ora paring wareg ngombe mbok sak genthong ngono sisan. Sampai wetenge kena nggo kendangan. Ngorong terus. Nek apa luru bab perkara kesyirikan, ora usah ado-ado kuburan. Oh, kuburan sithik-sithik syirik, sirak syirik, sirak syirik. Kuburan dadi sasaran terus. Kuburan ini ku ora tau nekani dhewe, dhewe sing nekani kuburan. Sirik niku nek boten kebenaran. Dadi perkara sirik karo sare kuburan. Nek nyong ora ngombe obat, ya mbuh wis kowe lulu-lulu sing gawe waras obat kok pangeran. Dadi nek perkara kesirikan ora usah dadah, bendino. Ki nyong nganggo pakan kaya kiye niki bisa sirik. Lho kok kowe medeni teman kowe ora memang. Ki nyong tak nganggo pakan putih kok kiye. Ini orang nganggo seroban kok ya nyong ora terhormat. Nyong ora diterbangi masalah kaya kowe. Ya aja kesindir. Nyong Habib, nyong ulama, nyong kiai, nyong ketua torekot kok. Seluruh Indonesia ketua umum kula bahkan ketua internasional dunia torekot. Kinyong ora pakane ora tak toto kaya kiye, yang ora terhormat. Oh, jadi keterhormatanmu itu tergantung pakaian. Ora maring Allah Ta'ala, malah maring pakaian. Hati-hati ini ku deket karo kesyirikan. Paham ge? Paham? Lha niku. Lha kok pindah malih maning-maning kuburan dadi sasaran. Wis ora seneng karo wali, ora percaya karo wali, wis ngono wis bodho kaya kowe. Lajeng guru kula nglanjutake, aku nganggo pakaian sing semene iki. Aku krana ngurmati karo sing maringi rezeki. Lho, niku tekan semonten. Dahare pakaiane rapi. Ora terus nganggo lek tok ngoten tok umpamane kaosan blong, mbok nganggo sing rapet sithik, ngurmati sithik karo sing maringi rezeki. Jegoke rapi diniati anggone dahar ora ketuntut ngelih tok sejan wis ngelih dhek mau panas-panas kok diblok bak ditakoni pangah-pangah lho niki hebate temriki. Bismillahirrahmanirrahim, niat ingsun mangan nggo sanggup ibadah. Allahumma barik lana fi marzaqtana wa qina adzabannar. Lho niku hebatipun para sesepuh, para alim ulama anggene nuntun adab akhlake wong dahar. Lha niku. Lajeng guru kula nerusake kaping pindhone kok aja maneh sak upa sak menir awake dhewe ku ora iso gawe. Sapa sing iso gawe sak upa wae sak menir? Aja duweh duwite akeh tesan panen, sing nukulke sapa, sing buahake sapa? Kok rumangsa nyong bisa tuku sekintal. Tadi ku mangan tapi umuk ora krasa nek ora kebenaran. Mane guru kula niku sak menir tiba sak upa niki dijuguk sak lagine ora madharati sebab rumangsa ora iso gawe, mangkane ngurmati karo sing gawe. Enteng-entengan mawon iki. Kaping kalihipun, kuing tiganipun iki bisane mateng sebabe nganti sak dadi gabah sak durunge mateng sing andil iku wong pirang-pirang. Sing andil para bapak, para ibu, aduh, luar biasa. Kadik mulai sawah kuwi mau kering, macul banyoni dhisik terus dipaculi. Dipaculi nembe dihuluku, nembe dipaculi malih, nembe digaru diratakake bola-bali. Terus sepisan malih tebar. Begitu tukul terus mulai tandur. Kadik mulai macul meluku. Garu tebar wis pirang tangan sing andil. Cepi. Pirang tangan sing andil. Barang wis gedhi tumbuh panen, pirang tangan sing andil ikut maneni. Sampai dadi gabah, begitu sampai dadi gabah, dadi beras nganti diliwet pirang-pirang sing ikut andil. Kayune sing nganggo kayu, gase sing nganggo gas, lengo tanah, banyune, kendile, sak piturute. durung tangane menusa. Tujuane napa? Setunggal iki ben mateng manfaat dipangan kepriye? Lho niku, kendile ora padu karo genine. Nyong omah bakar terus ya semlet rek ye, aja panas-panas. Santai kendile enak dibakar. Banyune umum, berasnya ceplungake. Kompak. Ora ono saling nyacat, nek ono salah siji kurang liwetane tidak petah. Apa kowe ora petah bahasa ini? Lho ni. Rukun kompak ini luar biasa. Geni, kayu, utawa kompor gasnya telengo tanai, sumbune. Orang no sing padu, orang no sing umu-umuan. Kasare wong ngomong, geni pak umu, aduh. Dil-dil, rahimu longko aku ora mateng lah. Lah jare kendile. Kowe longko aku pak dengan pak liwet berase urut dadi sego geseng nang raimu padu jari si kendil isi padu karo geni banyu ne melucu campur tangan wis wong loro jomuk kowe ora nyong ya geseng kabeh segone berase terus mboten tapi kompak rukun lho niku lah ukhuwah yang menciptakan kesejukan ukhuwah yang menciptakan ketentraman bukan ukhuwah yang menciptakan gerah gersang munine ukhuwah tapi bubar isine saling curiga mencurigai aneh bin ajaib al ajib nih aja kalah karo wong liwat genine kompak kompore kompak sumbune kompak lengone ganye napane banyune nganti kendile nganti sak piturute ben mateng ben manfaat kepripun niku hebat ngoten niku masyiral muslimin rahimakumullah padu bae ora nontek-enteke. Jare sing klambine abang siji, jare sing klambine ijo siji. Jare sing klambine iki siji. Salam nang dalan be. Assalamualaikum. Salam. Kene ndongaake japene enak-enak to. Salam. Sebab ngerti kae wong ijo, jare siji kae wong abang. La ilaha illallah. Pak sembahyang ring masjid mereng langgar didengok imame sapa ah kaya ora sida bali munine uhuwah yo entek ra wis nang kene ra ketuk niki lha niki dadi kalah karo wong ngliwet lha niku kena nggo conto ten awak kita sedaya niku lah niki lah isik niki nek ditarik dawa para bapak para ibu wong iki halal bihalal ya mlayune ning halal bihalal nek tak dawaake tak conto ngoten mawon isik beras sak upamawon sing andil pirang-pirang lajeng agama niki pripun apa sing nyiarke Islam kuwi kiai siji tok. Apa wali siji tok? Mboten. Nang Indonesia niku godange para wali. Mbuh kuwi sing bangsa sayite utawa sing ora. Hingga ulama-ulama Indonesia niku moncer ten tanah Arab ten Mekah. Ning tahun 900-an niku pun wonten ulama Indonesia tertera ten kitab Jami' Karomatul Aulia ingkang asmanipun Kiai Abdullah bin Mas'ud Al-Jawi. Nyen sewu. Mursyid Tariqah Qadiriyah dan Juthani Jami' Karamatil Aulia. Wis diterangake kita mriku wonten Aulia Indonesia tahun 900 Hijriah. Dadi mrene 600 tahun. Indonesia sudah mencetak ulama luar biasa wonten Haromen sing mucal wonten Masjidil Haram. Berarti bangsa kita itu otaknya yang cemerlang, bukan otaknya yang mundur. Belum Kiai Nawawi Banten karangan ini kuenten sewu kita sing pun dicetak ini lebih 400 kitab diantawisipun taklifipun Kiai Nawawi Banten tafsiri tafsir Munir Nihayatul Zain Syarah Sulam Taufik Syarah Sulam Safinatun Najat Sulamun Najat sinten sing nyarai Kiai Indonesia ingkang mukim wenten tanah Arab umur 7 tahun Kiai Nawawi umur 15 tahun pun jumeneng wenten Masjidil Haram ora pendolan. Dereng Syekh Abdul Karim Al-Bantani Mursyid Thariqah Qadiriyah ingkang ngalap dhateng Syekh Ahmad Khatib Sambas wali gedhe. Lha nek bangsa Sayyid Anyong ra cinta wong bangsa Sayyid, anak turune Kanjeng Nabi genah. Sing wajib kita demeni niki lho pewarisi Kanjeng Nabi sing sanes keturunane arang-arang sing critakake. Anak muni Khalis Syekh Ahmad wong paham. Lah kiai-kiai sing do mulang kawit zaman Jepang. Zaman londo iketan, katisen, langgare terkadang kaya nika. Esuk wis tangi duruling sawah priye mulang safinah nganggo cara Jawa nganggo syairan sing ora ngerti salat ben ngerti salat sing ora weruh sifat 30 ben ngerti sifat 30 lampune lengone tuku dhewe mbuh menrik bae mbuh nandur terong duka napa kanggo sapa lingkungane kanggo ngurip-ngurip agama ditelateni karo kiai-kiai sepuh nyong tinggal ngemplok tok enak kaya kula niku dundang teko tola al badru alaina min saniyatil wahda brimbang prangpang brimbang brimbang ora weruh ana kiai pidhato apa wis kendang terbange ngencer dhewe-dhewe wis ora urusan yo niku umpamane begitu munggah ditengok mau mejane napa niki aduh teh botol dongi kan botol teh niku nggih wah rapor niku terus ono banyu antai maneh tamak sakpurnya ra engko bar iki nyong medhun mangan ora kebenaran engko bali amplope klesek kandel tipis nyong ora weruh enak di zaman kiai saat ini wis kaya kowe tinggal syukur kok kowe sing temenan kok angel kerah bae aduh lenek nyong padha nyong kerah lha kok mati kepriye apa besok ora ditakok kere Kanjeng Nabi ora dituntut karo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lho nyontone tidak peta terus lho nikulah ma'asyiral muslimina rahimakumullah coba kiai-kiai kita ngoten iku perjuangane tapi zaman sakniki nyun sewu kiai sepuh kene iki biasa sing mulang sapa apa kuburane diziarahi tiap sebulan pisane sebelum Jumat ora iso mbuh Cobi. Cuman kok kiai wong bae dhewe pinter kadang ila arwah mbah anu mbah anu bapak anu pak anu barang bae dhewe mbah mbu. Ora weruh arane. Ila hadir mbah mbu Al-Fatihah. Ya wis cukup ora. Isik durung buyut isik mbah wis kelalen. Ah ya top ra. Lah kon eling jasane kepriye wong Al-Fatihah be ila hadir mbah mbu. Lah apa maneh kiai sepuh kita. Ayo esuk anak-anak dhewe giring ki mbah mule ki adine bapak mule sing mati dhisik lagi pakde kile ora menangi dadi ora lagi mbahmu putri iki arane anu mbuh sewulan sepisan dituntun terus giring lagi yai yai sapa arane keterangake kiye biyek sing pertama kali mulang alip batak nang desa kene engko wong kene iki do ngerti sembahyang do ngerti ngaji iki jasane kiye le ben bapak ora tau ziarah mrene poko bapak wis nuduhake kowe tulung ziarah ana iki wong jasane gedhi tetep bae mbah mbu cepi. Kalau generasi kita sudah kepaten obor, anggapane agama niku wae sing nyiarake wong siji tok. Terkadang pengerasane bener karepe dhewe. Nuding kono, nuding kene, salah, salah, seolah-olah awake paling bener dhewe. Lah niki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenging napa Rasulullah nalika dipun isra'ake kok minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa kon nguri-nguri sejarah. Masjidil Haram tinggalane para nabi, khususnya Nabi Allah Ibrahim. Terus ning Masjidil Aqsa tinggalane sejarah-sejarah. Barang mikrot ketemu kepada pelaku sejarah, situs sejarah diupakara, barang mikrot ketemu pelaku sejarah. Niki mesti contohi ning Quran, ceritane Nabi Allah Yusuf, riwayat hidupi Nabi Isa, maulute Nabi Isa diterangake. Jare sapa maulud ning Quran ora ana, wong maulud Nabi Isa ana. Lha niku. Kalau kita sudah kepaten obor akan menjadi bangsa atau umat yang rapuh. Apa maneh situ-situ sih dihilangake bar meniku dengan alasan bid'ah dan syiriknya. Ora suwi-suwi tinggalan sejarah hilang, anak-anak kita, generasi kita kepaten obor. Nek diceritane biya kene ana waline gedhe, ah itu fiktif. Dongeng medeni niki sing kuwatirake ditarik lagi perjuangan bangsa seolah-olah negarane awake dhewe niku negara hadiah apa pripun. Indonesia, negara-negara Indonesia niki merdekane ora hadiah, berlumur darah. Tengah penteng nama pribun. Toh nyawa, toh jiwa, toh rogo. Dunyone, keluarga. Demi siapa? Demi kecintaannya kepada tanah air dan bangsanya. Diperjuangkan sampai merdeka. Terkadang sing memperjuangake, wis akeh sing ora urip, wis nang taman pahlawan, ono sing nang makam umum. Dewi tinggal ngerasake merdeka nih. Mangkane nek tiyang ngerti matur nuwun, lah weruh. Tak kaya contoh sing gampangan mawon. bendera merah putih mana-mana diangkat diibarake nyong deleke ora ketara ra niku deleke terus kaya ora ngadeg dhewe kaya ono sing ngerek biyen dhewe waktu durung merdeka pak ngerek kae iki ditembak londo bejo saiki wis tinggal ngerek tinggal mempertahankan katoke merah putih ora ono tulisane tapi ning jerone ada berbicara ada kandungan yang luar biasa nilai harga diri bangsa kehormatan bangsa ada di dalam merah bu ngejak kondo cerita Indonesia kok lemes kaya lagi sekoknya berapa ya nyong biar nek muni cerita Indonesia nang ngarepe abahku niku nek muni nglempuruk niku dikeplak padhe dibangsa apa kowe iki bangsamu negaramu kowe kudu bangga nang tanah airmu kamu bangsa kamu bangga sebagai anak bangsa Indonesia harusnya bangga mengatakan saya anak Indonesia saya anak bangsa Indonesia harusnya kan ngono Indonesia lakon kaya kowe kon mempertahanke Indonesia pripun bedile pe ora munine dor ngene bejo dor ngoten kon kena pripun nek muni dor nggih plak dene lah mesti ini nalika kita berbicara Indonesia tunjukkan panjenengan sebagai anak bangsa Indonesia tegap ngono sithik bangga apa maneh wong Islam sing ana dasar hubul waton minal iman cinta tanah air bagian daripada iman mesti ini nalika kita berbicara ulama-ulama solehin sebagai idola kita kedua kita kita ketika berbicara Indonesia atau bangsa ini tegap ngono tunjukkan bukan bangsa yang cengeng tetap bangsa yang lemah mestine tegap ngoten iso iso ora kaya kowe kono sing Malaysia ya kakean apa dan hormat tumbi di sini niki nggugah sama semangat kula seneng nek nggugah semangat-semangat ku seneng kula dong urusan partai kendel-kendelan bareng nama Indonesia harus melebihi dari itu mestinya kan ngoten nah partai jeblokan karo kancane dhewe dilakoni bareng sing masalah menyinggung harga diri bangsa dan lemes lah niki lah ma'asyiral muslimin rahimakumullah niki kula tarik siti tok kadik saupo pun bali mana nang halal bihalal disik ya buge tangan tuh kan tuk mawon bu tenang mawon bu makin berkat metu tak gugah pokoknya nih orang nono ya wis alhamdulillah ngoten mawon lah niku kita niku dahar niku bendino niku buh adate macam-macam ono sing ping pindho ono sing ping telu seketan sepiring po nek durung klebon sego jare muni durung sarapan yang karang adate ngoten kan pripun malih ngoten sepulas wulan jenengan niku mulo kabeh niku pabrike arang-arang liren kene turune temenanan po wetenge jalan terus isik ngerjake giling apa sing dipangan mau sewulan-sewulan kowe wajane ora tau dikumbah, jenengan kira-kira nek karo kula niki wis aja meneh aja cerita karo wong liya, karo bojone dhewe. Lanange telung dina ora tau adus, wadoke padha wae telung dina ora tau adus, mbuh dadine apa niku? Pun mboten mawon. Dilor dikidul wis mumet kenang keringete. Lah sakniki weteng kula niku sewulas wulan ora tau dikumbah wajane. Bubar gue masak ndok, masak iwak laut. Iwak laut titip pangan, gini kok mambune ndok. Padahal iwak laut. Barang bubar gue masak iwak laut, gue masak kuli. Iwak kuli, iwak wedhus, tapi mambune iwak laut ubro temennya. Saking kotore wajane, kotore kendile, sing gue masak ora tau dikumbah. Niku nek cara ngliwet iku intipe kandele wis dudu. Dudu intipe niku. Terutama ten babat lempite menungso. Menungso di babat lempit sing diarani panggonane mah niku ra tembriku. Nggo ngiles sego, ngiles napa. Niku tembriku. Susunan tubuh fisik manusia, organ tubuh manusia dari mulai kepala niki para bapak para ibu, ana otak kecil ana otak besar. Otak kecil letak itu sebelah kiri nih, mriki lisan tutup niki dikei alat mriki ten gusi lan ten untu namine pun enzim. Niku nek bar dahar niku keluar enzimnya. Niku membantu pencernaan manusia. Laten lebete pencernaan niku wau ngisor iki dua paru-paru tengah belah kiri jantung. Ngisor ya arane pencernaan karo liver. Liver niku ati. Padahal ati sing sak bener kuwi maknane jantung, al-qalbun wa jantung. Nek sing ati biasa dipangan nika, niku namine kabit basari, bahasa Arabipun. Lah nang kabit utawa ati niku wau wonten perune. Niku nek banyu peru niku netes sering pencernaan, niku pencernaan langsung menggilas. Lah nek wis digilas apa sing dipangan niku wau dibagi limang bagian. Sebab bisa dibagi limang bagian kerjasamane sing kompak. Napa? Pencernaan, ginjal, pankreas. Terus badane dadi limang bagian, darah merah, darah putih, keringet, sing loro sing najis. Sing loro sing najis wis ora usah diceritakake. Niki sing darah merah rumiyin kula critakake. Keri-keri tempat gosok, tempat godoke, tempat mencetake darah merah ora tau dikumbah. Akhire kengken medal darah merah sing sae saking pundi. Ya akhirnya menjalar ten pikiran ten apa mewarnai. Dari kotornya darah bisa saja mempengaruhi watak manusia, pola pikir manusia margo kotore darah. Makanya Kanjeng Nabi dawuh sumutasihu, puasa adalah sehat ternyata untuk ngubah pencernaan kita. Sebab wong poso niku panase niku wau tambah nang jero wetenge. Nah niku sing bakar intip-intipe utawa kerak-kerake, terus baksil-baksil, virus-virus

sembahyang jual jawil batal mboten. Lah sami mawon wong poso nglendengi wong. Wong poso senenge ngoneh-ngoneh ki wong. Mripate ora bener. Nang kono Allahu Akbar kaya wong salat tapi Allahu Akbar mripate mlirik mriko. Hani. Niki satu contoh mawon. Lah oleh-oleh Ramadan mripate jaga, dijaga. Dicahayani, disinari sinar Ramadan, min nuril Ramadan, mripate pendengarane, lisane, tutur katane tuduhake min barokatir Ramadan. Awake sehat, ruhaniae sehat, jiwane sehat, jasmaniae sehat. Nikilah. Wis sehat kabeh, ayo tukokake. Dibelanjakake. Aja nganti barang sing halal niku tiba-tiba ditukokake sing haram. Niku arane ora halal bil halal. Ayo sing halal tukokke sing halal. Maun sing karo tangga neng-nengan pawuh. Ngene nek cah cilik piye kira. Ayo ayo pawuh. Salaman jaluk ngapura. Lho ngaten iku. Niku buahe Ramadan. Pentinge wonten mriki. Kita belanjakan. Makane Imam Syadzili dawuhe tepat. Apa hakikate syukur? Hakikate syukur ya iku wong sing keparingan nikmat saking Allah Taala kanggo taat marang Gusti Allah Subhanahu wa taala dibelanjakake nang perkara sing bener. Ciptakan hasilnya Ramadan, tambah maune sing rukun, tambah kompak, tambah rukun, tambah ukhuwah. Kita banyak mengambil pelajaran nang Ramadan. Belajar saking napa? Belajar saking ngelih. Belajar saking ngelak. Kathah pembelajaran wonten Ramadan. Lho niki lah. Kula mendhet hadis tunggal mawon, sumu tasihu. Ternyata maknane begitu hebat, luas sekali. Nek dibedah. Saking mekaten, ma'asyiral muslimina rahimakumullah, monggo kita gawa buahe matur nuwun. Matur nuwun nang jerone Ramadan, matur nuwun dateng Gusti Allah sih menangi Ramadan. Muga-muga menangi Ramadan sing badhe dugi kelawan sehat walafiat, sehat imane, sehat jiwane, sehat badane. Niki ingkang utami. Lan mugi-mugi dipun tampi muamalah kita nang jerone Ramadan kita dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang pungkasan, numpung masih wekdal dalam bulan Syawal, boten terlepas kula mengucapaken minal aidin wal faizin, maafake lahir dan batin. Semonten ingkang saged kula sampaikan, mugi-mugi Allah Ta'ala maringi manfaat fiddini wa dunya wal akhirah. Kirang langkungipun wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ana pemborong iki. Dongi kiai sing dungo, akeh kiai sepuh malang nyong sing kon dungo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidi sadat qutbil bidayat wa nihayat khalifatillah fi khuzainil ardi wa samawat wa ala alihi wa sahbihi madamati sadatil qadat salatan tahtahulana biha ababal khairat wa sa'adat fid dari dunya wa daril ma'ad. Wa barik lana fi umurina wa fi rizqina fi auladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aina ma kanu fi jami'il jihad wal bilad wa tunjina wa iyyahum